Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala mengangkat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberikan ilmu beberapa derajat. Bukan hanya sekedar beriman, tetapi juga dia berilmu. Dia menunjukkan keutamaan yang luar biasa. Dan al-ilmu ketika dimutlakkan, maka yang dimaksud adalah ilmu kitabillah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ilmu kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma qala Allah wa ma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan kita tahu bahwasanya Al-Qur'an diturunkan dengan bahasa Arab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara dengan bahasa Arab. Maka kalau kita ingin memahami ilmu kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita harus mempelajari bahasa Al-Qur'an dan bahasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu bahasa Arab. Tanpa kita harus berbicara panjang lebar tentang pentingnya bahasa Arab, ini sudah cukup menggambarkan bahwasanya al-lughatul arabiyah lughatul Quran, al-lughatul arabiyah lughatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabih. Ya, maka sangat penting bagi kita untuk mempelajari bahasa Al-Quran ini. Ya. Jadi antara cabang-cabang bahasa Arab yang sebagaimana yang kita ketahui adalah ilmu nahwu. Ya, kita akan jelaskan sedikit apa yang dimaksud dengan ilmu nahwu nanti. Ya. Yang mana ini merupakan pelajaran usul, pelajaran pokok yang harusnya kita pelajari pertama kali kalau kita ingin benar-benar memahami Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sebagai miftahul ilm, sebagai kunci dari ilmu-ilmu yang lain. Karena kalau tanpa kita memahami bahasa Arab, bagaimana kita bisa memahami Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan benar dan baik. Ya, dan tujuan kita itu dalam mempelajari ilmu bahasa Arab, ilmu nahwu atau yang lainnya adalah apa? Untuk bagaimana kita bisa memahami Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini tujuan yang paling utama di samping tujuan-tujuan yang lainnya. Ya. Karena itu kita insya Allah pada tanggal 1 Ramadan 1441 Hijriah ini kita akan memulai pelajaran nahwu kita yang kita ambil dari kitab Tuhfa al-Musabiyah. Karya Syekhuna Abu Abdullah Ahmad bin Thabit Al-Wusabi Hafizahullahu Ta'ala. At-Tuhfah al-Wusabiyah ini adalah syarah dari matan Al-Ajurumiyah. Kenapa kita pakai At-Tuhfah al-Wusabiyah? Nanti kita akan singgung kenapanya. Ya. Yang jelas, ini adalah syarah sampai saat ini yang saya ketahui yang paling gampang untuk dipelajari dari syarah-syarah kitab Al-Ajurumiyah yang lainnya. Ya. Dan yang harus kita ingatkan juga bahwasanya ya, yang namanya belajar itu butuh kesabaran. Apalagi belajar seperti ilmu nahwu yang ketika mempelajari ilmu nahwu ini ya kita bukan sekedar duduk menyimak selesai gitu, tapi betul-betul memperhatikan ya keterangan demi keterangan. Ya bukan sekedar ngaji kuping, bukan sekedar jiping. Ya, tetapi betul-betul menyimak dan ini terus terang butuh kesabaran. Ya. Baik bagi yang mengajar atau juga bagi yang diajar. Ya, dan berapa banyak mereka yang begitu semangat ya di dalam mempelajari ilmu nahwu awalnya, tetapi ya, di tengah-tengah hilang ya, di tengah-tengah dengan berbagai macam alasan ya, dia tidak melanjutkan. Dan ini bukan terjadi pada kita yang ajam saja ya, yang harus kita pahami. Bahkan mereka, orang-orang Arab sendiri, belum tentu mereka betah untuk mempelajari ilmu nahwu. Ya, belum tentu mereka betah untuk mempelajari ilmu nahwu. Ketika kita belajar di Damaskus dulu, ada anekdot kalau mempelajari ilmu nahwu itu, kalau sudah sampai kepada pembahasan isim ghairu munsharif, maka para thulabnya yansharif. Ya, kalau sudah masuk pada pembahasan isim ghairu munsharif, ini salah satu pembahasan yang dianggap sulit. Ya. Padahal insya Allah kalau kita mempelajarinya dengan sekemen, insya Allah mudah. Ya. Maka para tulab pun yang sarifun. Ya. Apa yang maksudnya yang sarif? Mereka pergi meninggalkan majelis. Ya. Ini anekdot, tapi ya melihat memperlihatkan kondisi yang menyedihkan. Harus sabar. Dan contoh yang paling dekat terhadap seorang yang sabar dalam mempelajari ilmu nahwu adalah penulis dari At-Tuhfa al-Wusabiyah ini, yaitu Syekhuna Abu Abdullah Ahmad bin Sabit al-Wusabi hafizahullah ta'ala. Ya, cerita beliau masyhur di antara para tulab ketika itu. Ya. Apa itu? Bahwasanya beliau awal kali mempelajari ilmu nahwu, ya, mempelajari At-Tuhfah As-Saniyah, ya, syarah dari Al-Ajurumiyah, beliau tidak paham. Beliau tidak paham, bahkan disebutkan beliau mempelajari At-Tuhfah As-Saniyah ini sampai 7 kali. Dan tidak paham-paham. Ya. Sampai 7 kali dan tidak paham-paham. Akhirnya apa? Akhirnya beliau memfokuskan untuk menghafal Al-Quran terlebih dahulu. Ya, memfokuskan untuk menghafal Al-Quran terlebih dahulu. Selesai beliau dari menghafal Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala bukakan ya, hati beliau untuk bisa memahami ilmu nahwu dan ya, menjadi salah satu guru yang kuat dalam ilmu nahunya. Banyak yang apa namanya, yang mengajarkan ilmu nahu, terutama waktu itu di tempat kita di Darul Hadis di Dammaj. Tapi masyhur di antara yang paling kuat ilmunya dalam ilmu nahu adalah di antaranya beliau, termasuk beliau. Ya, yaitu Abu Abdullah, Syekh Abu Abdullah Ahmad bin Sabit Al-Busabi hafizahullah taala. Ya, kemudian beliau juga menulis syarah ya dari beberapa matan, di antaranya At-Tuhfatul Wasibiyah yang kita kenal. Ya, begitu juga Ad-Durratul Bahiyah, syarah dari Al-Ajurumiyah juga. Alhamdulillah kita juga sudah selesai majelisnya. Ya, dan insya Allah yang menginginkan rekamannya juga sudah bisa, insya Allah. Dan penjelasan beliau baik di dalam Tuhfatul Wasabiyah ataupun di Durratul Bahiyah termasuk penjelasan yang mudah, insya Allah Ta'ala. Lalu apa kelebihan At-Tuhfatul Wasabiyah ini dibandingkan syarah-syarah yang lain ya, dari matan Al-Ajurumiyah? Ya, beliau menyebutkan di sini beberapa kelebihan yang ada di dalam kitab At-Tuhfatul Wasabiyah ini. Yang pertama beliau sebutkan annahu wadihul ibarah qaribul isharah laisa fihi bihamdillahi ghumud wala ta'qid. Ya, beliau dengan bahasa yang jelas ya, pengungkapan yang jelas di dalam Tuhfatul Wasabiyah ini sehingga mudah untuk dipahami. Tidak ada kata-kata yang sulit. Kemudian juga beliau mengambil istishhad, syahid-syahid itu banyak dari Al-Qur'an. Ya, banyak dari Al-Qur'an. Dan beliau menyebutkan beberapa alasannya. Ya, di antaranya bahwasanya Al-Qur'an itu adalah asal dari bahasa Arab. Kalau kita berbicara bahasa Arab, kemudian menjadi rujukan, apa? Yang pertama adalah Al-Quran. Ya. Kemudian sunnah Rasulullah SAW baru kalamnya Arab yang masih asli. Ya, baik yang terdapat di dalam syair-syair terdahulu, atau yang sumi amin kalamihim, tidak dengar dari kalam mereka. Kemudian juga supaya mengikatkan talib dengan kitabullah azza wa jalla. Karena tujuan dari kita mempelajari ilmu nahu ini adalah bagaimana kita memahami ya Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga ya, beliau juga memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan sisi akidah. Karena kita ketahui bahwa beliau berakidahkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ya, sehingga ada hal-hal nanti kita mungkin akan isyaratkan ketika beliau yastashhid, mengambil syahid dari Al-Qur'an ataupun sunnah dari yang lainnya. Ya, ada isyarat-isyarat beliau ingin menunjukkannya dari sisi akidah nanti. Ya. Dan juga beliau di sini tidak berbicara tentang khilaf, perbedaan yang ada di kalangan ulama nahu. Ya, beliau langsung apa yang beliau anggap sahih, yang paling kuat ya dari para pendapat ulama nahwu. Ya, supaya apa? Karena kitab-kitab ini sifatnya lebih kepada pemula, ya maka kita tidak berbicara khilafat di sini. Ma'asyiral ikhwah rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Nah. Lalu siapa yang sudah berhak untuk mempelajari atau ikut mempelajari kitab ini Al-Tuhfa Al-Wusabiyah? Ya. Yang perlu kita ingatkan ketika kita sudah bicara masuk seperti kitab-kitab mukarrar seperti Al-Ajurumiyah ya atau yang lainnya, maka kita sudah berbicara tentang kaidah-kaidah, ya tentang kaidah-kaidah. Kalau seseorang itu belum pernah belajar bahasa Arab sama sekali sebelumnya, kemudian dia sudah masuk ke kaidah-kaidah, maka dijamin dia akan pusing. Ya, dia akan pusing. Kecuali kalau memang dia jenius, ya, IQ-nya 200 mungkin enggak. Ya, tapi kalau dia ya orang yang seperti saya ini ya mungkin bukan mungkin, saya jamin pusing. Ya, karena dia belum pernah, belum mengenal sama sekali. Ya. Lalu bagaimana? Ya, paling tidak dia pernah belajar Furusulughah jilid 1. Ya, walaupun mungkin belum selesai, tetapi paling tidak dia sudah adalah kosakata-kosakata ya yang dia dapatkan dari Furusulughah. Ya, yang dia sudah paham. Dia paham hadza masjidun, itu sudah bagus. Ya. Kalau hadza baitun, hadza masjidun, hadza qolamun, dia belum paham sama sekali, maka saya tidak menyarankan untuk ikut. Ya. Karena tadi ya, dijamin dia tidak akan paham, ya, kecuali kalau memang IQ-nya jenius, terus ya Allah Subhanahu wa Ta'ala buka pemahaman untuk dia. Tapi kita berbicara faktor yang manusiawi sifatnya. Maka dia disarankan untuk ikut kelas yang lebih pemula dulu, lebih kepada pengenalan. Ya, lebih pada pengenalan bahasa Arab, sedikit demi sedikit, ya, seperti Durusulullah, sedikit demi sedikit, ya, dengan pola-pola tertentu, akhirnya dia tanpa dia sadari, dia mengikuti pola yang ada. Itu kalau di Rasulullah. Ya. Baik, kita baca sedikit dari tarjamah, ya, biografi singkat dari Al-Musannif. Qala huwa Abu Abdullah Muhammad bin Dawud As-Sinhaji nisbatu li Sinhajah wahya qabilah bil maghrib nusiba ilaiha. Nama beliau adalah Abu Abdullah Muhammad bin Dawud. Ini masukkan di sini penulis Al-Ajurumiyah ya, bukan Syekh Ahmad Sabit. As-Sinhaji nisbah kepada Sinhajah qabilah di maghrib. Ma'ruf bibni Ajurum. Yang beliau lebih dikenal dengan Ibnu Ajurum. Ya, Ibnu Ajurum yang di bilugati maknahu bilugatil barbar, makna Ajurum pada bahasa al-barbar, barbar itu kabilah di sekitar Aljazair sana, Maghrib, Aljazair dan sekitarnya, al-fakir as-sufi, nahwi muqri, walahu maklumat min faraid, wahisab wa adabin barik. Seorang yang fakir dan sufi, maknanya ajurum. Beliau seorang ahlu nahu, mukri, ya, dan lainnya. Ya, dan memang di antara kitab-kitab beliau atau tulisan-tulisan beliau yang paling kita kenal adalah ya matan Al-Ajurumiyah ini. Ya, dan matan Al-Ajurumiyah ini banyak sekali syarahnya ya dari ulama-ulama ya, terdahulu ya ataupun yang sekarang. Ya, kita cari yang insyaallah yang paling mudah untuk kita pahami. Kemudian kita masuk mengenal sedikit tentang ilmu nahwu. Ya. Apa yang dimaksud dengan ilmu nahwu? Beliau mengatakan di sini fata'rifuhu lughatan yutlaqu 'ala ma'anin katsirah. Ilmu nahwu ini an-nahwu, ya istilah nahwu secara bahasa itu memiliki banyak makna. Di antara maknanya adalah al-qasdu. Taqulu nahautu jihata Zaidin ay qasadtuha. Ya. Aku pergi ke arah Zaid. Al-qasd. Aku bermaksud ke arah Zaid. Atau al-mithal. Zaidun nahu Ali ay mithluhu. Zaid itu seperti Ali. Atau al-miqdar ukuran. Indi nahu alf. Aku memiliki sekitar 1000. Ini maknanya. Adapun secara istilah, ya, ini yang lebih penting kita pahami. Ilmun bi usulin mustanbatah min kalamil Arab yu'rafu biha ahwalu awakhiril kalimi i'raban wa bina'an. Secara istilah, ilmu nahwu adalah ilmu biusulin, ilmu ya tentang ilmu usul, ilmu pokok, ilmu wasilah. Yang diambil dari kalamul Arab, yu'rafu biha ahwalu awakhiril kalimi. Diketahui dengannya ya ahwal atau keadaan-keadaan dari akhir-akhir kalimat secara i'rab atau bina. Taib. Intinya, ilmu nahwu itu adalah ilmu yang mempelajari keadaan akhir dari kalimat-kalimat di dalam bahasa Arab. Ya, lalu apa urgensinya? Ya, kalau apa namanya? Keadaan akhir, kenapa bukan keadaan tengah, kenapa bukan keadaan awal? Nanti kita akan jelas dengan contoh. Ya, karena intinya dengan mengetahui keadaan akhir ini kita bisa memahami ya kalam atau jumlah itu dengan benar. Ya, misalnya kita kasih contoh. Kalau dikatakan daraba Zaid Umar. Ya, daraba Zaid Umar. Daraba memukul ya Zaid Umar. Kalau dikatakan daraba Zaid Umar, siapa yang dipukul, siapa yang memukul? Ya. Ada dua kemungkinan, bisa Zaid yang fa'il, bisa Umar, dan bisa juga Zaid yang menjadi maf'ul, ya, dan bisa Umar yang menjadi maf'ul. Tapi kalau kita katakan daraba Zaidun Umara, maka kita tahu yang fa'ilnya adalah Zaid, maf'ulnya adalah Umar, atau bukan Umar, maksudnya. Oh ya, Umar. Atau daraba Zaidan Umaru. Boleh. Beda artinya daraba Zaidun Umara dengan daraba Zaidan Umaru. Ya. Kalau Zaidun, Zaidun yang menjadi fa'il, dia memukul, Umar yang dipukul. Kalau daraba Zaidan Umaru, Umarnya yang memukul, Zaidnya yang dipukul. Ya. Ini contohnya. Apa yang berubah? Akhirnya. Keadaan akhirnya di sini. Ya. Ininya saja berubah. Berubah maknanya. Loh. Itu baru contoh yang, ini contoh ya. Biasa memang pakai seperti ini. Bukan karena kita mendukung kekerasan, tetapi karena contohnya seperti ini. Tapi kita contoh yang lebih berkaitan dengan tentang akidah misalnya. Wa kallamallahu Musa takliman. Wa kallamallahu Musa takliman. Di dalam mushaf kita, di dalam Al-Quran, yang benar ada wa kallamallahu Musa takliman. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala fa'il di sini. Allah subhanahu wa ta'ala fa'il. Ya. Kata ahlul bidah, mereka tidak menetapkan sifat kalam bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kallamallahu Musa takliman. Allah mengajak bicara Musa. Ya, kalau dari sini berarti Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat kalam. Tapi mereka karena menolak sifat-sifat Allah, ya, seandainya mereka bisa, apa yang mereka katakan? Ininya diganti. Dhammahnya diganti dengan fathah. Ya, wa kallamallaha Musa taklima. Walaupun ini salah ya, ini salah. Tapi intinya itu demikian. Apa artinya kalau wa kallamallaha Musa taklima? Otomatis Musa yang menjadi fa'il. Ya. Musa yang mengajak bicara Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah yang memiliki sifat kalam dalam ayat ini adalah Musa, bukan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini pentingnya. Pentingnya kita mempelajari tadi apa? Ahwal awakhiril kalimi. Ahwal keadaan akhir-akhir kalimat. Ya. Nah. Oh berarti gampang dong. Ya kita lihat aja masalah gampang atau enggaknya tergantung orang nanti. Ya, karena yang memang dipelajari hanya ini saja. Ya i'raban wa bina'an. Ya kemudian beliau tegaskan di sini i'raban wa bina'an. Maka yang intinya nanti, inti dari ilmu nahwu, bagaimana kita bisa meng i'rab. Ya. Masalah nanti atau i'rab yang belum paham nanti akan kita jelaskan. Yang sudah paham insya Allah paham. Ya, bagaimana kita bisa meng-i'rab. Ya, mengurai ketika ada jumlah. Ya. Bagaimana kita bisa mengurai bahwasannya ini jumlah, dia fa'il, dia mubtada, dia maf'ul. Ya, itu penting. Ya. Karena itu inti dari ilmu nahwu itu. Dengan bisanya kita mengikrab, maka kita tidak tidak salah di dalam memahami jumlah. Mana yang fa'il, mana yang maf'ul, mana yang mubtada, mana yang khobar nantinya. Ya. Penting nggak i'rab? Penting. Karena itu kita tahu ada kitab i'rabul Quran. Ya, dan bukan hanya satu, banyak. Ya, karena dengan i'rab Al-Quran, kita tahu i'rab dari setiap ayat, kita bisa memahami ayat tersebut dengan benar. Ya. Maka sekali lagi intinya adalah bagaimana kita mempelajari keadaan akhirnya nanti. Kapan dia dhammah, kapan dia fathah, kapan dia kasrah, kapan dia sukun. Ya. Baik. Dan sebagaimana yang kita jelaskan pada percobaan awal kemarin di video kita, nanti yang ada di layar ini adalah kertas kosong dengan coret-coretannya, ya seperti ini. Sementara kitab Tuhfatus Shobiyahnya ya di belakang layar saja, saya akan menjelaskan kurang lebih seperti ini. Ya, satu-satu ta'riful kalam. Supaya apa? Supaya lebih mudah. Kenapa nggak pakai papan tulis? Ribet. Pertamanya nggak punya, harus pakai kamera yang ada HP. Alhamdulillah, apa yang ada kita maksimalkan untuk bisa kita manfaatkan. Ya. Kemudian kalau ada pertanyaan, mungkin tidak bisa langsung, kecuali kalau kelihatan di sini, langsung kita jawab. Ya, kalau tidak kita jawab langsung, kita jawab insya Allah pada pertemuan berikutnya. Demikian saya rasa untuk mukadimah pada pagi hari ini. Ya, insya Allah kita akan lanjutkan esok hari masuk pada materi ya yang berkaitan dengan al-kalam. Berkaitan dengan al-kalam. Naktafilahuna. Subhanakum wa bihamdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.